ini tentang riba. Kita tidak akan bahaskan dengan terperinci tentang riba ini. Yang kita bahaskan adalah tentang zakat, yaitu penggalan kedua daripada ayat ini. Wa ma ataitum min zakat, wa dan ma apa saja, ataitum yang kamu berikan, min daripada berupa zakatin zakat, turiduna wajhallah, turiduna kamu mengharapkan wajhallah keredaan Allah, faulaika humul mudhaifun, fa maka ulaika mereka itu, hum mereka itu, diulang sekali lagi untuk menguatkan ayat, al mudhaifun melipat gandakan kebaikan harta yang diberikan dan harta yang tersisa di tangannya. Kita ulang sekali lagi terjemahan ayat ini dengan tiga kata kunci di sini. Zakat apabila dikeluarkan untuk mengharapkan keridhaan Allah, maka harta akan berlipat ganda, akan bertambah-tambah. Kalau disebut berlipat ganda, bermakna satu jadi dua, jadi empat, jadi lapan, jadi 16. Ini berlipat ganda namanya. Dan apa saja yang kamu berikan berupa riba supaya dia bertambah di harta manusia, maka sebenarnya dia tak bertambah di sisi Allah. Dan apa saja yang kamu berikan berupa zakat, yang mana kamu mengharapkan keridhaan Allah dalam mengeluarkan zakat, maka mereka itu adalah orang-orang yang melipat gandakan hartanya atau kebaikan hartanya. Ayat ini dengan terang, dengan tegas, dengan jelas menerangkan bahwasanya zakat adalah boleh mengembangkan rezeki. Karena dengan zakat maka rezeki itu menjadi berlipat kali ganda tambahannya. Baik tambahannya itu berupa kuantitinya atau kualitinya, banyaknya atau nilainya, nanti kita akan bahas dengan lebih terperinci. Asalkan zakat tersebut adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menerangkan tentang zakat, Allah terlebih dahulu menerangkan tentang riba. Allah gandingkan di sini riba dan zakat karena riba nampak bertambah juga harta tersebut. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan tidak. Riba tidak menambah harta. Tapi riba itu malah memusnahkan harta, membinasakan harta. Riba sebagaimana yang kita tahu, umpamanya kita letak uang di bank yang ribawi 100 ribu umpamanya, kemudian sekian lamanya dia menjadi 120 ribu. Nah, yang tambahan ini, yang 20 ribu ini, ia adalah riba. Dan lain bank, lain pula dia menyiapkan riba ini, bunga ini, tambahan ke atas masa yang diberikan. Bahkan bertambah masa, bertambah lama, bertambah banyak pula lah bunganya. Sementara zakat pula kita punya uang 100 ribu, kemudian dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah 2,5%, maka berapa jadinya lagi? 97,5 ribu. Kalau dilihat dari sisi angka, ini riba, ini zakat. Kalau lihat dari sisi angka, 100 jadi 120. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Tapi Allah menyebut dalam ayat ini, tidak, dia tidak bertambah, dia berkurang. Bahkan dalam ayat lagi, dalam ayat yang lain, Allah menyebut riba itu bukan malah berkurang, tapi musnah. Yamhaqullahu riba wa yurbi Kata yurdi ni Allah gunakan kepada zakat pula. Wa yurdi sadaqat. Sedekah yang dimaksudkan adalah zakat. Kemudian kita tengok pula zakat. Kita ada uang 100 ribu, kemudian kita keluarkan zakatnya 2,5%, maka dia menjadi 97,500. Kalau dari sisi angka-angka ini, bertambah atau berkurang? Berkurang. Tapi Allah menyebutkan tidak, dia menjadi berlipat kali ganda. Bagaimana memahami ini? Memahaminya melalui satu kata kunci, yaitu kata Allah. Ketika Allah menerangkan tentang riba, Allah sebut dirinya. Ketika Allah menerangkan tentang zakat pun, Allah sebut dirinya. Ringkasnya, sebelum kita membahas lebih terperinci, sebenarnya yang mengatur harta manusia itu bukan manusia. Sebenarnya yang mengatur harta manusia menjadi bertambah atau berkurang, menjadi dapat yang baru atau hilang yang ada, sebenarnya yang mengatur harta manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dapat menjamin bahwasanya harta kita akan bertambah atau berkurang. Dari sisi angka-angka sebenarnya tidak. Dari sisi nilai apalagi. Karena sebenarnya yang mengatur alam ini sepenuhnya adalah Allah dengan kehendak dan kuasanya. Kita ini sebenarnya hanya menjalankannya saja. Pada hakikatnya bukan kita yang menguruskan harta kita. Siapa yang dapat jamin sekarang apa harta yang dimilikinya? Bahwasanya hartanya itu akan bertambah. Umpamanya mungkin dia punya kedai, ada barang di kedainya. Siapa yang dapat jamin barang di kedainya malam ini tetap kekal sebanyak itu? Tak ada siapa yang boleh jamin. Besok pagi boleh jadi dia buka kedainya, barang yang sudah ada di dalam telah hilang. Karena sebenarnya bukan kita yang menguruskan harta kita. Masih ingat cerita dalam surah Al-Kahfi? Dia punya dua kebun. Dinasihati oleh saudaranya, jangan menyombongkan diri. Karena dia menyatakan, kebunku ini tidak akan musnah selama-lamanya. Ma'azunnu an tabida hadhihi abada. Saya tak mengira harta saya akan berkurang, akan musnah. Kalau ibarat sekarang ini, saham saya itu saham yang terus naik, tak pernah kurang. Beruntung terus, tak pernah rugi. Maka saya ini tidak akan mungkin jatuh. Jangan cuba-cuba. Dalam surah Al-Kahfi, besok pagi dia pergi tengok kebunnya. Maka dia jumpai kebunnya khawiyatun ala urushiha. Yang atasnya ke bawah, yang bawahnya ke atas. Terbalik. Kebun yang lain tak ada apa. Kebun sebelahnya bagus. Baik. Tapi kebunnya saja yang terbalik. Bagaimana untuk memahaminya? Tak ada lagi jawaban melainkan sebenarnya yang mengurus harta kita bukan kita. Sebenarnya yang mengurus harta kita adalah Allah. Apalagi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Ujung ayat, "Kullun fi kitabin mubin." Setiap yang melata di permukaan bumi, kita ini yang melata ini, yang berjalan di atas kaki, yang berada bertabur, bertebar di muka bumi, tidaklah satu pun yang hidup di muka bumi itu melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Illa ala Allah, melainkan Allah. Rizkiha ala rizkiha wa min dahmatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Dan Allah, wa ya'lamu, wallahu ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, mengetahui di mana tempat dia berada. Meskipun dalam lubang dalam sekalipun, Allah akan sampaikan rezekinya. Wa mustaudaaha, dan tempat persembunyiannya, di manapun dia berada, rezeki akan sampai kepadanya. Kemudian ujung ayat, kullun, masing-masing dari makhluk itu rezekinya fi kitabim mubin, sudah ditetapkan di dalam kitab yang nyata. Maksudnya sudah ditetapkan dalam qada dan qadar Allah. Jadi kalau sudah di dalam qada dan qadar Allah, semua rezeki yang akan kita terima atau yang akan pergi dari kita, maka sebenarnya bukan kita yang mengatur rezeki kita, tetapi Allah yang mengatur rezeki kita. Maka apabila mau menyebut bertambah atau berkurangnya rezeki, bertambah atau berkurangnya harta, jangan lihat dari sisi angka-angka ini saja. Siapa yang melihat dari sisi angka-angka ini terpedaya, tertipu. Maka melalui ayat ini Allah membetulkan pandangan sesiapa yang salah di dalam melihat bertambah dan berkurangnya harta. Jangan dikira dengan mengambil riba harta akan bertambah, tidak. Dan jangan pula dikira dengan mengeluarkan zakat harta menjadi berkurang, tidak. Nah, tengok, Allah merubah cara pandang kita. Karena banyak sekarang ini yang cara pandangnya salah. Nak tambah harta, dia letak uang ke bank, kemudian enggan mengeluarkan zakat. Sekarang ramai orang enggan mengeluarkan zakat. Kalau mengeluarkan zakat, karena dia nak lepas daripada cukai saja. Karena lepas daripada cukai, maka dia bayar zakat. Karena itu, maka dia terkena nanti oleh ayat ini. Tidak mengharapkan keredaan Allah. Semestinya saya bayar zakat adalah karena Allah memang memerintahkan saya mengeluarkan zakat. Ada pelepasan cukai kan? Tidak guys, itu urusan kedua. Urusan pertama adalah menjalankan perintah Allah. Kalau mau, maka harta pun akan berlipat ganda. Jadi mengembalikan bertambah atau berkurangnya harta itu kepada Allah. Jangan mengembalikannya kepada angka-angka yang dilihat ini. Kalau ke sini kita merujuk, maka berat kita untuk mengatakan zakat itu mengembangkan rezeki. Karena pernah ada satu hamba Allah bertanya kepada saya ini sudah tua, tak ada kerja lagi. Uang yang ada pada saya, itulah yang saya simpan di bank itu. Lalu apakah saya mesti keluarkan zakatnya? Maka kita katakan, ya mesti keluarkan zakatnya. Setiap tahun, Ustaz? Ya, setiap tahun. Selagi nisabnya cukup dan sampai masanya, setiap tahun keluarkan. Kalau begitu habislah dia, Ustaz. Karena dia tengok angka-angka yang semakin susut, semakin susut. Bermakna dia memahami daripada angka-angka yang nampak itu. Melalui ayat ini Allah merubah pandangan kita, jangan kepada angka-angka, tapi kepada nilai. Nilai seperti apa nanti kita akan bahas, insyaAllah. Di dalam ayat ini Allah menyebut dua yang bertolak belakang. Satu riba, satu lagi zakat. Riba nampak bertambah tapi sebenarnya berkurang. Zakat nampak berkurang tapi sebenarnya bertambah. Sebelum kita bahas tentang zakat yang lebih khas, yang pertama kita lihat di sini permulaan ayat ini sama. Wama ataitum min. Apa saja yang kamu berikan berupa riba atau berupa zakat. Apa saja yang kamu berikan, yang kamu berikan bermakna yang kita berikan itu adalah milik kita, yang kita berikan bermakna harta itu ada pada kita, kemudian kita berikan, letakkan ke bank atau kita keluarkan buat setengah peratus. Sebenarnya harta itu bukan milik kita, harta itu milik Allah. Lalu apabila disebut dan apa saja yang kamu berikan, Allah ingin menghargai usaha kita, karena dengan usaha tersebut kita mendapat harta tersebut kemudian ada pada kita. Untuk menghargai usaha kita, maka apa saja yang kamu berikan dari harta yang kamu dapatkan daripada usahamu, Allah menghargainya. Apabila Allah menghargai usaha kita, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Maka ketika Allah meminta 2,5%, bukan bermakna Allah menyia-nyiakan usaha kita. Kan kita bekerja umpamanya 1 tahun dapat 100.000, ini contoh mudahlah. Kerja 1 tahun dapat 100.000, tetapi dipotong 2,5%. Kerja bertahun tapi dipotong 2,5%. Macam 2,5% ni usaha kita sia-sia. Karena diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui zakat ini. Maka Allah mengatakan tidak. Kerja setahun dapat 100.000, kemudian diambil 2,5%, bukan untuk Allah tapi untuk fakir miskin. Dengan perintah Allah, sebenarnya akan kembali lagi yang 2,5% itu kepadamu, wahai hambaku. Jangan kamu kira yang 2,5% itu habis, hilang begitu saja. Tidak, dia akan kembali kepadamu dengan lebih banyak. Nah, jadi apabila Allah memulakan dengan wama ataitum, dan apa saja yang kamu berikan, Allah menghargai usaha, dan usaha itu tidak akan disia-siakan. Kadang ada setengah orang mengatakan, susah-susah kita cari uang orang lain yang dapat. Ini orang ini tak kerja apa-apa, dapat juga dia 2,5%. Ini kita penat-penat bekerja, kemudian dipotong pula. Ini adalah orang yang tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah yang menciptakannya, yang mengaturnya, memeliharanya, melindunginya, menolongnya, termasuk dalam perkara rezekinya. Maka apabila membaca ayat ini, yang sangat diminta daripada kita adalah keimanan dalam memahami ayat ini. Kalau ada keimanan, kita akan paham ayat ini, keimanan kepada Allah. Kalau tak ada keimanan, maka ayat ini payah untuk dipahami. Karena sampai hari ini masih banyak zakat belum keluar lagi. Dari orang perorangan masih banyak, dari syarikat lagi banyak. Untung sekian juta, tetapi tak ada keluarkan zakat. Sudah ada, tapi sebahagian kecil. Dikatakan zakat yang baru berjaya terkumpul baru 30% dari sepatutnya terkumpul. Bermakna yang 70% masih ditahan. Mengapa manusia menahannya? Tak ada alasan lain kecuali merasa rugi apabila mengeluarkannya, padahal membawa kepada keberuntungan. Oh, kita yang dapatkan, apakah kita akan berikan begitu saja? Jangan merasa rugi, meskipun kita yang berusaha, tapi usaha kita itu tidak akan disia-siakan. Baik. Ini dari kata wama ataitum min. Dan apa saja yang kamu berikan, memang harta itu milikmu, tetapi dengan perintahku aku minta daripada hasil usahamu itu untuk dikeluarkan zakat. Zakat secara bahasa maknanya mensucikan. Kemudian juga satu lagi kata yang menerangkannya adalah zakat adalah mensucikan, memberkati. Atau kalau mau akar katanya betul, zakat adalah suci, zakat adalah berkat. Membuat harta menjadi suci, zakat membuat harta menjadi berkat. Apabila disebut suci, suci maknanya halal, halal, tetapi dia menjadi halal yang lebih baik. Halalan bayyinah. Kalau disebut berkat, berkat nilainya bertambah. Contoh mudah, umpamanya, contoh mudah kalau berkat ini, dulu sudah pernah kita bahaskan tentang berkat ini, yaitu segelas air, mengajar 1 jam perlu segelas air. Satu jam mengajar, segelas air. Itu dah keperluan tubuh ini. Kemudian, karena mengajar dengan keimanan, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkatan kepada air yang diminum. Ini satu baru kepada air yang diminum. Nanti kepada pakaian yang dipakai, kepada keluarga, kepada apa saja yang berkaitan dengan kita. Ini kepada air yang diminum. Allah turunkan keberkatan. Satu jam mengajar, karena air yang diminum air yang diberkati, baru setengah gelas diminum sudah sama seperti meminum satu gelas air. Lepas dahaga dengan setengah gelas. Sebelumnya satu gelas baru lepas dahaga. Sekarang setengah gelas sudah lepas. Mengapa? Karena air itu air yang diberkati oleh Allah. Air sama nampaknya, tetapi kandungannya, nilainya berbeda. Satu lagi, lebih tinggi lagi nilainya. Air ini biasanya adalah yang melepaskan dahaga. Tapi kalau Allah berkati air tersebut, bukan hanya boleh melepaskan dahaga, tetapi juga boleh menyembuhkan penyakit. Apa sebab? Sebab air itu air yang diberkati. Seperti air yang ada di telaga Zamzam sana. Berbeda, air sama, tapi nilainya berbeda. Nilainya menjadi tinggi. Bukan hanya air melepaskan dahaga, tapi malah menyembuhkan penyakit. Tetapi kalau Allah tak berkati air ini, dia bukan melepaskan dahaga, tapi malah boleh merosak tubuh ini, mendatangkan penyakit. Atau seperti yang di Jakarta sana, boleh menenggelamkan ramai rumah. Air juga, air yang sama, air yang digunakan untuk minum juga pecah. Manusia pun dihanyutkan oleh air, 100 orang lebih. Air yang sama, airnya sama, tetapi nilainya berbeda. Ada air berupa rahmat, ada air berupa nikmat, ada air berupa apa lagi? Berupa berkat, ada air berupa fadilat. Dan lupa empat pemberian Allah. Ini tingkatan-tingkatan pemberian Allah. Dan kalau tidak termasuk dalam yang empat ini, karena hamba tersebut bukan hamba yang beriman, maka Allah tidak berikan kepadanya berupa nikmat. Air tersebut bukan baginya sebagai nikmat, tapi sebagai rahmat. Dan apabila Allah turunkan lagi kedudukannya, tidak hanya sebagai rahmat, tetapi malah sebaliknya, yaitu sebagai azab, sebagai siksaan. Ini lain daripada yang empat ini. Maka sebenarnya yang mengatur harta kita ini siapa sebenarnya ini? Allah. Yang mengatur air Allah, yang mengatur udara Allah, yang mengatur api-api Allah, yang mengatur harta kita, badan kita, ilmu kita, pengikut kita, siapapun, apapun, yang mengaturnya adalah Allah. Nah, ini yang mesti dihadirkan, dimunculkan di dalam pembahasan tentang zakat ini. Jadi jangan tengok harta yang berkurang, tapi tengoklah Allah yang menguruskan harta tersebut. Memang dari si angka-angka berkurang, tapi sebenarnya bertambah. Maka Allah ikat dengan perkataan turiduna wajah Allah, yang mana kamu mengharapkan keredaan Allah. Sebenarnya kata wajah di sini bukan keredaan maknanya. Wajah di sini wajah. Wajah maknanya kemuliaan. Untuk mengharapkan kemuliaan Allah. Mulia maknanya pemurah. Mulia itu maknanya pemurah. Orang itu mulia, maknanya orang itu pemurah. Banyak memberi, itu maknanya pemurah, mulia. Nah, kalau disebut wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, kemuliaan Allah, 2.5% dikeluarkan, maka akan dapat kembali lagi, bukan 2.5%, lebih banyak lagi daripada itu. Berapa banyaknya? Allah tak sebutkan dengan angka-angka, tapi Allah menyebutkan dengan satu kata, mug'ithu. Mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Kalau disebut melipat gandakan, ab'afa, mud'ifun. Kalau nak menerangkan juga dengan angka-angka, 1, 2, 4, 8, 6 lah. 32. Ini kalau ditingkat angka. Tapi jangan fahami dia 1 jadi 2. Tidak. Boleh jadi 1 langsung jadi 4. 4 jadi 16. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka boleh jadi tiba-tiba seorang itu cepat sekali. Orang lain baru kaya.